mosok ya 24 jam waktune entek mungkin ngerokok tok umpama. Camate meneh. Kuwi lak ngantek bojone Pak Camat ayu. Itu berlaku konsep sabar dan syukur. Pak Camat bersyukur duwe bojo ayu, bojone Pak Camat sabar duwe bojo rupane kaya ngene. Delok man. Trijik jempol kabeh to, Mat. Gitu DPR masuk surga, DPR korupsi masuk surga, Mbah Rojai protes. Malaikat, nggih Mbah Rojai. Apakah DPR korup, DPR koruptor itu masuk surga? Malaikatnya jawab, kamu nanya. Coba mepate rasa melek, anake sing saking Kalimantan niku pegawai teng perusahaan batu bara kundur teng Klaten. Numpak pesawat. Sehat, Pak? Sehat, Bang. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para masayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus khatmil Quran desa Secang Kecamatan Ngompol. Secang Kecamatan Ngompol Kabupaten Ngompol Kabupaten Purworejo. Bapak Ibu warga masyarakat Ngompol rahimakumullah. Tuku jengkol bakule perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Orang Ngompol yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada dua hal yang sering kita bicarakan, tetapi ada perbedaan yang sangat penting di antara keduanya. Apa dua hal yang sering kita bicarakan itu? Dua hal itu adalah waktu dan uang. Sering orang berbicara soal uang, sering pula seseorang berbicara tentang waktu. Tapi ada satu perbedaan penting antara uang dan waktu. Apa perbedaan antara uang dan waktu? Bapak Ibu adik-adik sekalian, kalian bisa tahu berapa sisa uang yang kalian miliki, tetapi kalian tidak pernah bisa tahu berapa siksa waktu yang kalian miliki. Tapi lucunya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi uang. Banyak di antara kita yang menangis kehilangan uang, tapi tidak pernah menangis kehilangan waktu. Padahal uangmu masih sisa berapa kamu bisa tahu, tapi waktumu masih sisa berapa kamu tidak pernah tahu. Contoh, saya melihat simbah di samping kanan saya. Khusyuk banget. Mbah sinten namine? Mbah Muhrojai. Idola Rojali. Idolane Rojali, rombongan janda liar. Pertanyaan sederhananya begini, apakah saya masih bisa seperti Mbah Rojai? Berapa sisa waktu yang saya miliki? Kita nggak bisa ngitung. Tapi berapa sisa uangmu yang ada di dalam dompetmu, kamu bisa ngitung. Persoalannya adalah, kita lebih suka berbicara uang dibandingkan berbicara waktu. Sehingga banyak orang kehilangan waktu demi uang. Saya mau cerita Bapak Ibu, salah satu ciri akhir zaman itu adalah waktu berlalu begitu cepat. Masih pagi, tahu-tahu siang, tahu-tahu maghrib, besok sudah pagi lagi. Berjalan begitu cepat. Hari Minggu kemarin saya masih ceramah di kota Changhua, Taiwan. 4 jam dari ibu kota Taiwan, yaitu Taipei. Karena kebetulan di Taiwan itu rata-rata kotanya depannya Tai. Taiwan negaranya, ibu kotanya Taipei. Punya kota kecil namanya Tainan, Taichung, Taimu. Kayaknya baru kemarin. Tahu-tahu waktu itu sudah pergi. Saya hari ini sudah ada di Kampung Ngompol. Ngom? Oh, Ngompol. Ya maklum, kopinya belum datang. Maka begitu hebatnya waktu ini, mohon maaf, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita dengan satu hadis, berapa seberapa banyak waktu yang sebenarnya kita miliki. Dalam satu hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa telat nyuguh kopi kiai, celakalah ia. Aku tengok-tengok kok belum ada tanda-tanda. Ternyata panitianya kalah sigap sama bakul. Nabi Muhammad SAW bersabda, panitianya kalah karo bocah lato-lato. Nanti saya kasih tahu kenapa sekarang muncul lato-lato. Ternyata tujuan lato-lato diciptakan itu adalah untuk nyaingi cangkeme perempuan. Lan bojomu lak ning omah kalau isuk wis etek-etek-etek-etek, awan etek-etek-etek-etek, bengi etek-etek-etek-etek. Maka Bapak tolong siapkan lato-lato di rumah. Jadi begitu bojomu cerewet mau saingi etek-etek-etek-etek-etek-etek. Ma'ru ummati ma baina sittin ila sab'in wa qaluhum mayajuzu dalika. Ternyata kebiasaan di Purworejo kalau mau kopi tolong nembung. Ngombe kopi, ketemu bojo. Mau ngomboli cangkeme bosok. Ono kiai ngombe kopi yo. Kan aku jadi malu. Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Usia umatku kata Nabi antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalluhum mayajuzu dzalika, dan sedikit sekali dari mereka yang melewatinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Dadi nyuwun sewu. Lah usiane nabi-nabi sakderenge Nabi Muhammad iku lak dawa-dawa li. Contohnya Nabi Adam. Usianya ribuan tahun. Nabi Adam pisah dengan istrinya saja itu 300 tahun. Pisahnya 300 tahun. Soal body, tinggi Nabi Adam itu tingginya sabaina diroan. 70 dirok. Sak dirok kuwi setengah meter. Berarti 70 dirok itu tingginya Nabi Adam 35 meter. Padahal ketika keluar dari surga itu telanjang. Pertanyaannya sarunge sepiro? Kok kowe takon manunge sepiro iki lho. Sarunge. Ibu sok saiki malah. Kok takon barange sepiro? Sarung. Nah, Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Beliau menyampaikan rata-rata umatnya Nabi mabaina sittin, antara 60 wasabain dan 70. Nyuwun sewu simbah ya sone pinten? Muh, 8 dosa. Lah niki kelainan. Biasanya suwidak sampai 70, beliau sampai 80. Subhanallah. Bonus. Tasih gadah bojo, Mbah. Tasih. Lah enten cahayu tasih pengin, Mbah. Yeah. Pengin. Yes. Kuwi lho bedane wong lanang karo wong wedok. Wong wedok niku lak usia swidak taun kuwi mengisane mung geleng-geleng tok. Emoh emoh emoh emoh. Lah kaya simbahe mung mantuk-mantuk. Ha ha ha ha ha. 60 sampai 70 tahun. Artinya apa? Sudah merupakan sesuatu yang luar biasa, kayak simbah kita ini usianya sampai 80 tahun. Lanjenengan pinten, Kang? 57. Kok raimu tua banget ya. Waalaikumsalam. Napa? Oh, kakean mikir. Malah ra tau mikir. No. Kata jaga tingkir. Ngombe dawet. Ora tau dikir ndase mumet. Nah, no. Lah ya simbah sing 80 tahunnya wayem, sing 57 nganggo fresh care ya. No. Fresh care itu identik dengan ibu-ibu muslimat. Enten muslimat niki. Enten. Jajak. Oh niki Pak Camat nggih. Niki ana muslimat, ana fatayat. Ya wis, sadurunge diteruske. Di Saudi sing banter. Sahadro rasa nabui. Meneng kon dhisik, bayaranmu ora jelas ya. Bapak NU ibu mus sing banter lho. Bapak NU ibu mus. Kakang Ansor adik fa. Adik fatayat tahlilane saben malam. Mulih tahlilan padha nggawa. Salah, salah, salah. Rahmat, cok. Berkat badokan sing mau mikir rahmat malah berkat. Pilih rahmat apa berkat? Tetap berkat. Ulangi. Bapak NU ibu mus, Kakang Ansor adik fatayat tahlilane saben malam. Mulai tahlilan padha nggawa berkat. Sangel-angel. dikandani. Ciri ini orang NU ya berkat ya. Nanti bocah banjir rupanya kaya besek kabeh. Ya rupamu kuwi lho. Sing ngakur nggih. Tambahi. Ana NU, ana Muhammadiyah, ana Muslimat, ana sok tahu. Asia. Muhammadiyah Fatayat. Wes, berarti ibu-ibu muslimat njaluk dinyanyekke. Sego berkat rasane nikmat, sego gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat bals. Pak Camat freske. Baro jaya ngomongin ini loh, camatnya ngomongin angin ya. Tapi santai mawon, Pak Camat. Senajan baro jaya luwe sepuh tinimbang jenengan. Mati kuwi syarate ra kudu tuwa, mati kuwi syarate ra kudu lara. Mila senajan to Mbah Rojai luwe tuwa tinimbang Pak Camat, Pak Camat luwe nom tinimbang Mbah Rojai, bisa jadi yang mati Pak Camat dulu. Napa nih? Bujune ayu. Oh ora mungkin rupa kaya ngene bujune ayu. Kuwi lak ngantek bojone Pak Camat ayu, itu berlaku konsep sabar dan syukur. Pak Camat bersyukur duwe bojo ayu, bojone Pak Camat sabar duwe bojo rupane kaya ngene. Saya sabar Pak Camat. Sabar niku enten watesnya apa mboten? Mboten. Mboten sing duwe wates mung kulon praga. 70, 60 sampai 70 tahun. Mila Kanjeng Nabi kiambak niku usianya hanya 63 tahun. Tapi luar biasane sakderenge kula teruske. Nabi Muhammad tuh usianya 63 tahun hanya sakit 2 kali. Itu pun penyakitnya ringan. Puskesmas, pusing kesleo masuk angin. Beda karo umate Kanjeng Nabi penyakitnya macam-macam. Mung napa bedane wong biyen kali wong sakniki bedane siji. Wong biyen lorone mergo kurang mangan, wong sakniki lorone mergo kakean mangan. Mila kaya Kanjeng Nabi niku soale nyuwun sewu, sakite hanya 2 kali karena makannya sedikit. Beda kali Pak Camat, lak Kanjeng Nabi makannya sedikit, Pak Camat sedikit-sedikit. Alasannya Pak Camat jaga imun. Nggih. Leres, Pak Camat imune sae tapi imine ra iso ngajeng. Ya. Oh ana lurah barang to iki. Jerere lurah ning mburi modar we mat modar. Lurah engko Pak Camat sabar. Oh ana dewan barang iki. Pengen apa melu pengajian meh pencalonan meneh po. Wonten dewan iki, Gus. Ana dewan iki. Oh ya pantes 2023 kok. Setahun meneh. Ya ora apa-apa Pak Dewan melu ngaji. Neng ya urun ra mung teko tok. Kelase wong desa apa iki? Secang. Secange kuat ngundang dewan mung numpang. Pak Dewan mulai batin, waduh perasaanku ra enak. Tapi kula yakin Dewan Purworejo sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Buktine rambutnya putih kabeh. Di lurae ora cengengesan ra. Oh lurah. Oh lurah kabeh. Lurah kabeh. Niki sing gawe pengajian kelurahan pundi niki? Secang. Oh Secang. Lurae semundi? Oh kae. Oh lurae suwombong lungguh ning arep karo udat-udut. Karo batin lurah sakmene mbane camat karo dewan sing iso nggawe pengajian mung Secang tok. Jarene Pak Camat sombong amat. Ya semoga-moga lurah Secang panjang umur. Amin. Dudu sak donya mati lurah Secang urip dhewe. Makane Kanjeng Nabi mengingatkan ngeten soal waktu nih. Jangan sampai kita buang-buang waktu. Takono Pak Dewan iki lho. Nyalon moro-moro meh 5 tahun meneh. Padahal ketoke sik wingi. Padahal ragate rung pulih. Moro-moro wis meh pencalonan meneh. Mung kula elekke ya Pak Dewan ya. Sesuk lanjenengan nyalon meneh mesti. Ora mungkin. Lah ra nyalon meneh ra mungkin melu pengajian. Niki mesti nyalon meneh. Lho ya ra apa-apa. Daripada blas ra melu ngaji. Jangan sampai kejadian seperti anggota dewan di Semarang, Dapil Semarang calon DPR RI. Ketangkap KPK gara-gara nyiapke amplop 80.000 amplop, satu amplop isinya 20.000. Teng Semarang, akhirnya kecekel KPK. Sing kula permasalahke mboten niku. Niku menurut kula dewan sing ngenyek rakyat. Kok ngenyek pripun, Gus? Lah nggih. Kula niku gasok minggu niki pengajian teng Sarkem kali Mbak-mbak Lonte. Nah, lonte sing paling murah tersak teng Sarkem niku sak jam 200.000. Lah niki suarane rakyat 5 tahun dituku 20.000. Berarti luwe larang suara rakyat napa napa lonte? Lonte. Hidup lonte. Lah ngenyek niku. Suara rakyat tok 5 tahun 20.000 rumangsane. Mila sesuk ibu-ibu apa warga Secang lak jenengan diparani karo calon-calon niku kok meneh dhuwit 20.000 jawab. Emangnya aku cowok apaan? Lonte aja 200.000 kok. Lara percaya dina minggu kula ngaji teng lokalisasi mang tonton. Mangku mah mbahmu mangku. Ana lonte kon mangku iki lho. Kowe bosok cangkeme kan. Sing dipangku ora lonte purel. Mangku purel. Fatayat yo apal iki lho. Ni'matani kata Nabi, maghbunun fihi makasirum. Kasirum minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya. As-sihatu wal farahu. Nikmat waktu, nuwun sewu, nikmat sehat dan waktu luang. Sampai dikatakan al-waqtu kasaif, waktu itu seperti pedang. Al-waqtu asmanu minadz, waktu itu lebih berharga daripada emas. Maka nuwun sewu, jangan sampai 24 jam waktu yang Allah berikan dalam sehari terbuang sia-sia tanpa ada makna. Makanya kalau ngomong kali mbak-mbak tentang lokalisasi ini, kalau ngomong ngeten Pak Camat, mbak, sedino awakmu diwene waktu Gusti Allah pirang jam? 24 jam. Umpama sekali sholat kue 5 menit, berarti 5 waktu sholat yang kamu butuhkan hanya 25 menit. Katakanlah digawe 10% mawon. Orang-orang 10%. Allah kasih 24 jam yang kamu gunakan untuk ibadah 24 menit wae. Kuwi wis apik. Kenapa? Karena mekanisme Allah itu berjalan. Ana sing urip, ana sing mati. Ana sing lahir, ana sing ditimbali. Mila dimutaken. Aja sira banget-banget gonmu bunga ning alam donya malaikat jurupati lira lire marang siro, malaikat jurupati lira lire marang Pak Camat. La ilaha illallah al malikun hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul Muhammadur Rasulullah. Napa nglirike malaikat niku badhe maringi BLT? Ora. Nggone nglirik malaikat arep jabut nyawa sira, nggone jabut angenteni dawuhe Kang Mulya. Nggone jabut angenteni dawuhe Kang sing banter. La ilaha al-malikun hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul sa'wise didawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung sak dermo camat mati ra kena semoyo aku iki mung sak dermo la ilaha al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul. Mila nyuwun sewu, napa kok mbak-mbak teng lokalisasi niku kalau ajak ngaji minimal dari 24 jam yang Allah berikan kepada dia ada sekian menit untuk kebaikan. Mosok ya 24 jam waktune entek mungkin ngerokok tok. Camate meneh. Kok ya pas ngono lho. Simba rojai rokok napa mboten? Mboten ngerokok? Mboten. Kok mon pensiun mbahmu ki lho nang rokok. Camate cek ngayal, yo mergo wis pensiun jrene. Dadi sami kali kula, Mbah. Kula nggih belas ra tau ngerokok. Bapak kula perokok berat, Kang Mas kula ngerokok, santri kula niku ngerokok. Wong santri kula puji-pujane ning masjid Mon Medeni kok sing sapa wonge bar mangan ora ngrokok padha karo wonge sing ora cewek. Ning kula kacilik jaman nyantri dah nganti sakniki belas urung tau ngrokok. Mbak-mbaknya kalau cari suami pilih yang ngrokok apa enggak? Gus Miftah. Mila Mbak Rojai panjang umur 80 tahun mergo ora ngrokok. Santai mohon Pak Camat. Insyaallah. Yakin. Pak Camat wong ngerokok niku ora bakal iso tuwa, Pak Camat. Nggih. Soale apa sih nom wis mati. Sing paling cetok niku menurut survei, perokok itu paling ditakuti kalih maling, kalih asu. Soalnya napa watuke ra tau mandek. Delokan mulai pengajian Pak Camat. Niku. Pak Camat niku. Dan ramile yo hooh. Bapak kula niku lak perokok berat, Pak. Wingi kula kandhani, Pak, tahun ini mangkat kaji, ora sang rokok. Pengajian ketemu dokter, bapak kula ngerokok. Dokternya kondo, Pak Kiai. Ngerokok terus mengke mati lho. Bapak kula jawab, mati ya sumet meneh. Akhirnya kula wedi kesehatane bapak kula, kula mulai kula gawake buku bahaya merokok. Tak keng maca bapak kula, alhamdulillah langsung berhenti membaca. Rokoknya terus. Lah kula niku dasare ra iso. Kula niku ngaji teng kelem malam lokalisasi wis 22 taun. Ngancani wong rokok bahkan biyen tiyan nganggo obat mabuk niku 22 taun. Paling banter kula nginak ngopi. Kopi mon kudu panas. Kalau panas langsung saya minum aja, Man. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Kula biasane lak maca ngombe kopi enten kula Fatihah. Soalnya Fatihah niku ampuh, Pak Camat. Ono kopi panas wacake Fatihah ping 100 langsung ngadem. Lah Pak Dan Ramil pengen ketemu malaikat gampang meneh Pak Dan Ramil. Maca Fatihah ping 100 tanpa ambekan. Niku langsung ketemu malaikat Izrail. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia dengan tenang Bapak Camat. Kurang ajar. Ana bengok-bengok mbok mundur mat-mat. Aja ning kene wae. Tenang aja, Gus. Tahan uji. Ya, sedengake moga-moga Pak Camat lebu surga dhisik dhewe. Amin. Mangkat bar pengajian. Amin. Lah, niki lak ngomong soal waktu. Kenapa peristiwa Isra Mi'raj itu berlangsung begitu cepat padahal sebenarnya durasinya begitu panjang? Seharusnya banyak orang-orang munafik yang akhirnya tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj karena menganggap peristiwa Isra Mi'raj itu sesuatu yang unbelievable, mustahil. Kenapa? Karena perjalanan sejauh itu yang seharusnya memakan waktu sekian lama oleh Nabi Muhammad hanya dilakukan ba'dul qalil minal lail, sebagian kecil dari waktu malam. Kalau menggunakan logika nyuwun sewu, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku lak numpak bis berkisar 34 jam. Pas kula haji umroh ketemu tiang Palestina, kula takon, awakmu rene numpak apa, Kang? Ngebis. Berapa jam? 34 jam. Mekah, Palestina. Kula wingi bar haji ketemu tiang Palestina. Kula niku alhamdulillah haji gampang, umroh gampang. Tak dongake tiang secang kuwabeh segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah orang rampung cangkemmu wis amin kok. Segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji dan umroh. Amin. Amin, Mat. Mau amin saiki ora. Wah, nembe pengajian aku ane Pak Camat, cangkemmu kok boros men to, Mat. Jatahe loro. Gemes aku. Perjalanan yang seharusnya 34 jam itu kan kalau PP berarti berapa, Pak? 68 jam. Itu kalau pakai hitungan akal ya. Belum lagi perjalanan dari Masjidil Aqsa, Mi'raj sampai Sidratul Muntaha. Orang yang pertama kali mendarat di bulan namanya Neil Armstrong, menggunakan Apollo, membutuhkan sekian hari, menghabiskan dana triliunan. Sekarang di Rusia itu ada, kemarin sebelum perang, ada wisata angkasa, menghabiskan biaya 200 juta dolar per orang. Itu sama dengan 2,5 triliun, hampir sama dengan gajinya Ronaldo 1 tahun di Arab Saudi. Ronaldo itu gajinya nggak banyak, cuman 108.000 per detik. 9 miliar, sama dengan gajinya Pak Camat, gaji plus ngedol kecamatan. Mohon maaf Pak Camat, kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Lurai kroso. Mengapa lurai kroso? Soalnya ini sewan yang pondok sambil matur Pak Kiai, secang dananya apa adanya, tolong wis murah dinyang nunggu Pak Lurah. Bahkan SMS asisten kulo, kemungkinan besok Gus Miftah di secang akan dibayar menggunakan BPJS, malah nganggo BLT. Wih lurah-lurah mburi rungokno kuwi lapang ajaan sing sumbut undang gaya dibayar nganggo BLT, bantuan langsung tewas. Nah, anak buah Samsudin gitu. Nah, perjalanan yang sebenarnya begitu panjang oleh Nabi Muhammad, oleh Allah ketika menjalankan Nabi Muhammad hanya menempuh waktu begitu singkat. Sebenarnya yang pengen digambarkan dari peristiwa itu apa? Bahwa waktu itu berjalan begitu cepat, sehingga apa? Orang-orang yang menyepelekan waktu akan menjadi orang yang tertinggal. Kulo niku kadang-kadang batin ketoke Ramadan wis wingi, sesuk ndang Ramadan meneh. Poso nembe mulai moro-moro bodo. Sing lucu tiyang secang, poso ora poso, tapi begitu meh bodo melu ngecat omah. Goblok, goblok iki lho. Ora poso melu ngecat omah. Takone kowe ngapa ngecat omah? Persiapan bodo. Wong yo teko iki. Yo melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Sing jilbabnya ireng insya Allah luweh nemen. Jadi waktu yang disingkat oleh Allah, berangkatnya setelah Isya agak malam, kembalinya sebelum subuh, ini menggambarkan apa? Bahwa waktu di dunia itu begitu sangat singkat. Maka kalau kemudian Allah menganugerahkan umur kepada kita 60-70 tahun, katakanlah 70 tahun lah, kayak Mbak Rojai ini bonus lah, karena semua orang bisa seperti Mbak Rojai, apalagi Pak Camat. Pak Camat ini insya Allah setahun lagi pensiun. Pensiunmu menurut saya Pak Camat 58, saya ini 57 kan, setahun meneh pensiun sebagai manusia, sebagai camat. Ya wis donga kemon, muga-muga Pak Camat panjang umur, amin. Dadi wong sak donya mati camate urip dhewe, amin. Kancane sapa? Kancane baru jailah. Nah, maka kemudian apa? Pelajaran pertama dari Isra Mi'raj itu adalah pelajaran memaksimalkan waktu yang kita miliki. Bapak Ibu, saya itu sebenarnya orang yang merasa sangat berdosa dengan anak dan istri saya. Makanya kenapa kemarin akhir Desember istri saya ajak umroh, kemudian jalan-jalan ke Eropa sampai ke Doha, Qatar. Karena hampir sepanjang tahun bojo kula lan anak-anak kula niku kula tinggal. Kulo niku sekali mangkat ngaji 20 dino, 15 dino nembe mantuk. Jadi urip kula niku napa-napa cukup kecuali kelon. Beda lah barojai, kelon terus sumpah mana. Kalau Mbak Rojai takon Mbah, kenapa panjang umur? Resepnya adalah banyak. Banyak sholat kok kelon iki ngawur gitu. Tapi pecine NU, tak dongake mlebu surga. Amin. Pecine. Jadi waktu niku Pak Camat, kula niku kok rumangsa kadang-kadang ngeten. Waktu saya itu kan banyak terbuang di luar. Makanya kenapa kemarin akhir Desember niku bojoku kula ajak jalan-jalan. Kula umroh 5 hari, kemudian lanjut ke Belanda 5 hari, kebetulan ada pengajian di Belanda. Kemudian ke Brussel Belgia, kok panas iki pasang ini gini toh. Iki pasang ini ngene, iki pasang ini ndak enak goblok kok panitiane iki. Pak Lurah, panitiamu iki lho. Wis adoh ndak enak. Pegerene, Cuk. Nek lho. Kok yo ngono. Lah terlalu ndungruk kuwi ngipasi Pak Dewan tak kandhane. Pak Dewan iki wetenge gedhe iki lho. Wetenge aja gedhe-gedhe Pak Dewan. Oh lanange lak wetenge gedhe biasane manuke cilik. Lah. Aja gedhe-gedhe. Lha tenan, wong lanange lak wetenge gedhe manuke cilik. Gusmi ta wetenge cilik berarti manuke cang. Dari Belanda ke Belgia, Belgia ke Perancis 5 hari, kemudian seminggu kula teng Doha Qatar. Kula niku ndelok ngeten kok waktu kok cepet banget berlalu. Padahal Kanjeng Nabi niku lak nate dawuh, ciri-ciri akhir zaman meh kiamat niku napa? Waktu berlalu begitu cepat. Sehingga nyuwun sewu. Umpamane perencanaan pengajian teng secang sekian jauh waktunya, moro-moro wis teko harinya. Sehingga disinilah kemudian kita dituntut oleh Kanjeng Nabi untuk memaksimalkan waktu yang kita miliki. Makanya kita diingatkan ihtanim khomsan qobla khomsin, gunakan yang lima sebelum datang yang lima. Jagalah yang lima sebelum datang yang lima. Lima perkara sebelum lima perkara yang lain datang lagi. Sababaka qobla haromika, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gus hebat di wong tua karo wong nom podo-podo. Wong tua kira kena sombong senajan to okeh ibadahe tapi luweh okeh dosane. Bocah nom senajan to titik dosane tapi ibadahe kalah okeh karo wong tua. Lah kaya Pak Camat jelas. Wis tua ibadahe titik. Wong nom ki dosane titik tapi ibadahe yo titik. Wong tua ki dosane okeh ibadahe yo luweh okeh. Lah ana wong tua sregep ngibadah, Allah ranggumun. Sing paling dinggumun ini ku bocah nom rajin ngibadah. Maka nyuwun sewu, salah satu yang mendapatkan pelindungan dari Allah di hari kiamat, yaumaladzilla illa dzillu. Satu hari di mana tidak ada perlindungan itu siapa? Rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Bocah nom sing seneng ning masjid. Lah kaya Mbah Rojai sregep ning masjid niku lumrah. Tapi lah si nom-nom kaya bocah hadroh kaya sregep ning masjid kuwi keren li. Mila mbak-mbak nyuwun sewu lak golek bojo sing ngapi subuh mangkat ning masjid. Kok ana bocah nom gelem subuhan ning masjid kuwi pantes dadi imammu. Ning persoalane teng secang sing gelem ning masjid mek sing tua-tua meh mati-mati kaya Pak Camat. Lho kan aku ngomong sing sregep sebuan sing tua-tua meh mati kaya Pak Camat. Maksude umure wis tua kaya Pak Camat. Ora kowe mat santai wae. Camat kira kena baper. Tenang aja, tenang aja. Pak Camat mulai batin kok geting aku. Dulu suri lagi, yo tangannya camatnya ra kuat, mosok camat nganggo berlian teko 100 juta. Ya, namo apa mat? Walah, iki batu nisan. ya beda kelas mat, mati kono lho mat. Ya beda dulu man, trijik jempol kabeh to mat. Lho rae seneng modaro Pak Camat modaro. Wis yo ben ra panas banget selawatan dhisik. Eh Cah Hadroh kerja kerja kerja. Ora udat udut te cangkeme. Pak Camat ngesake lagu napa Pak Camat? Pon nderek. Oh nderek ya. Apa? Motol jae enak ngono. Pak lagune Pak Camat ini kok kembang kantil. Pak Camat itu kembang kantil, kembang kembang kantil manten nanyar tiring bedil ono celeret tibon jundil aku kaget cekelan kene kene kene iya lah lah waktu berlangsung cepat banget urung-urung ngaji wis sak jam lho Pak Camat lah cepet banget waktu ini. Bayaran matamu bayaran gitu. Ini bosok sama mereka. Tak ono panitia pengajian sanggon gon. Aku bar pengajian ora tau nompo amplop ora tau ditransfer. Sing no ora soalnya sing nompo asistenku. Aku malu. Saya kira aku ngomong sanggon. Ora kuat bayar aku gue. Aku pengajian diundang Pak Presiden wingi kayak pesaku ceramah ngarep Presiden. Pitung menit mulai sanggoni 150 juta. Laneng secang murah dinyang tapi wani ngundang daripada lurah riane ora wani daripada dewane mau melu-melu dewan ngundang dewe laca mati cetoh luweh parah alah selalu ala Nabi Muhammad oh selalu semoga-moga lurahnya selamat camatnya selamat DPR selamat amin ngombe kopi salah degan salah iya Joko Tingkir aja ngombe mbahmu aja ngombe ini kopi atau kopi susu karena kalau kopi susu saya enggak mau kopi susu itu membingungkan kopi ini ngajak melek susu ini ngajak turun kalau ini yang benar kopi susu kopi ini diumbe susu ini dilirik iya Pak Camat seneng kopi susu oh susu ini tok orang aja susu ini tok oh kayak iya. Kowe ngomong kok bener. Yo, Jawa Tingkir yo, Jawa Tingkir. Sing semangat. Kulo iki seneng nyanyi lagu Jawa Tingkir soalnya Jawa Tingkir ngombe dawet niku ngangkat bakul dawet. Lho, lah ngomong itu menghina Jawa Tingkir, mosok Jawa Tingkir ngombe dawet justru bener. Zaman Jawa Tingkir iki onone mung telu, degan kopi karo dawet. Lho, sing salah kelak Joko Tingkir ngombe boba ku salah. Soale jaman Joko Tingkir ora ana boba. Lah dawet bener Pak, lan jenengan tindak saking Purworejo teng Kebumen, lak ngliwati jembatan Butuh to kuwi. Ning kono kuwi ana bakul dawet, dawet ireng jembatan Butuh disingkat dadi jembatan Butuh. Kita sama-sama jembatan Butuh disingkat jadi jembatan Butuh lho singkatan lah ya gue podo karo lawa meneng Yogyo aneng baron wini kono ono istilah tempat piknik Gunung Kidul disingkat jadi tempat piknik Gunung Kidul tempat piknik gundul gunung itu lho tempat piknik disingkat jadi tempat piknik salatullah salamullah ala toharoh Semua diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassal Nabi bismillah wa biladi Rasul. Pinggir kali, ayo berpikir tentang negeri ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa? Semuanya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Rasulillah wa kulli mujahidillah fi ahlil badri ya Allah, fi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salamullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassal Nabi bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. Demi keutuhan NKRI. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassal Nabi bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Desa Secang ngundang Gus Miftah, Pak Lurah lumayan gagah. Ono gajah ades ning belik, najan gagah manuke. Nek Pak Camat luweh cilik. Ajur, ajur. Ibu-ibu luweh seneng bojong ganteng napa elek? Mangan bandeng karo roti, goreng peyek ning tengah wajan. Bojo ganteng larakno ati, enak bojo elek tonggo ora doyan. Enak bojo tonggo ora hidup bojo elek. Kurang ajar kaya Pak Camat jerene. Pak Camat ki elek ya ngawur. Remuk. Iki sindiran wong wedok sing ora gelem nyambut gawe. Nyandung kopi gelas pecah, morat marit teles lan basah. Golek bojo iku sing genah, ora mung tiktokan karo lumah-lumah. Ditubruk karo Pak. Gayane lurae dolaran HP, HP-ne kroseng gaya. Salah milih kiai. Dolan ning sawah, adus ning kali. Kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagalan sregep ngaji. Okeh rondo sing jalo dirabi. Tapi Gus Miftah ora sing wani kiai rojai. Oh, Kaposeknya njaluk digarap. Matur nuwun Pak Kaposek gelem makan ngaji. Ora apa-apa pangkatmu cilik, sing penting selamat. Daripada jenderal seumur hidup. Iya. Kaposek sarjana agama, Pak. Pak Kaposek SAG. SAG. Sarjana gak gimana gitu. Nah. Serapopo Pak Kaposek, sing penting selamat Pak Kaposek. Jadi kan basicnya apa sabara? Oh samapta, sabara. Kalau niku mbetake polisi Bimas karo Intel niku ora perlu ndelok seragame Pak Kaposek. Cukup sangka watuke. Lho iya lah Intel iki watuke dimpet-mpet kae. Ngene iki ana Intel, kok pengen watuk. Niku Intel. Jajal lah Bimas. Cuh, ana iki Bimas biasa. Bandara Namil matur nuwun. Dan Ramil iku tingkatan paling isor. Dan Ramil, Dandim, Darem, Gus Miftah, Dancuk Jaran. Manjing undur-undur oleh 10, mlayu ngalor. Kolore pedhot. Sapa sing nandur bakal ngunduh-ngunduh ora nandur jenenge. Cadot ilo. Wong wedok iki codot rungokke. Wong wedok njaluk, oke, calanang dhisik. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit calanang saiki durung ijab swani ngeloni. Bocah sing iki. Kok ya pas ngono lho ngono. Kae lho maksude macam-macam kae lho ora awakmu kono ke lho. Ibu-ibu, buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Kuwi wis tuwa tapi kemenye. Sing jilbab apa ijo iki lho ya Allah. Gue ini ngerekam aku ngene iki. Kayak Kata eh mbak ibu ibu si nyanyi kayak lo begitu sulit, lupakan silit kayak gitu. Ya yes, ngaji terus kayak soal waktu. Men solate kuwabe orang kehilangan waktu. Uripe tepat waktu. Amin. Ya siji meneng nggih mas-mase sing galau iki. Apa ya? Tugu bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline budek sing disayang matane mica. Udin sabar Udin. Macam mate pura-pura budek. Kena meneh. Sahib, sahib. Oh, sahib. Pokoke wong lara baperan panjang umur, tapi lak baperan cepet mati. Mulo Pak Dewan ora usah baperan, aku wingi ngaji ning Jakarta, mosok ono DPR baperan. Gara-gara Pak Kiai Ma'ruf dawuh ngaten Pak DPR. Besok itu orang di dunia yang paling banyak masuk surga adalah orang Indonesia. Kenapa? Karena mayoritas orang Indonesia beragama Islam dan Islam di Indonesia itu komunitas terbanyak sedunia. Padahal karakter masuk surga itu gampang. Man qala akhiruhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Berarti wong masuk surga dunia paling kata wong Indonesia. Lah kula ketemu kali anggota DPR ter Jakarta. Gus lah DPR niku isuk mlebu surga napa mboten? Masuk surga. Termasuk DPR korupsi. Heeh, tetep mlebu surga. Begitu DPR masuk surga, DPR korupsi masuk surga, Mbah Rojai protes. Malaikat, nggih Mbah Rojai. Apakah DPR korup DPR koruptor itu masuk surga? Malaikatnya jawab, "Kamu nanya." Sesuk rencanaku ya ngono. Lah ning alam kubur takoni karo malaikat mon kan, "Miftah, man rabbuka?" Tak jawab, "Kamu nanya." Lagi ya buk cangkem gua orang malaikat cangkemmu mif mif. Baru saya lah protes. Malaikat saya enggak terima. Masa ada anggota DPR korupsi kok masuk surga? Itu bagaimana? Malaikat yang jawab, Mbah Kiai Rojai jenengan sing sabar. DPR koruptor itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Lah kunjungan kerja niku suwe napa mboten? Ora. Nyuk langsung balik neraka meneh. Lah kula iki nggarapi kanca-kanca DPR ngono karo kula DPR iki alhamdulillah. Saniki lah indeks DPR korupsi niku menurun. Lah mbiyen nek dididik korupsi, DPR korupsi EKTP. Korupsi dana napa saniki alhamdulillah menurun, menurun. Lah kula ngomong ngoten men DPR iki hati-hati. Lagian jenengan kudu ngerti karo tugasnya DPR. DPR niku wakil rakyat. Milola rakyatnya pengen sugih diwakili karo DPR. Pengen duwe mobil api diwakili DPR. Jalan-jalan ke luar negeri diwakili DPR. Nyemplung neraka diwakili DPR. Cangkemmu yo ora kok enak men, yo dhewe-dhewe kok. Dene Pak Dewane jatuhno ora mangkat ngaji aku. Sabar bro, sabar. Weh. Mereka mau apa ya bro? Oh. Malah chatting karo cewek, hey beb. Siapa? Kok cantik? Pak Camat, pakai ilmunya Gus Miftah. Nikah itu ibadah. Dan ibadah paling baik dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau dipamerkan nggak berpahala. Iya, melok lara bimeneh menang-menang baik. Koyok kelakuannya lurah-lurah lah imun kita modelnya. Gaya nih lurah pamit bujuning. Nanti pak ngecek bapak-bapak pegawai pos ronda. Padahal demeni ronda. Iya, ojo pak lurah ojo. Wah sing marahi camate. Iya nakal cahiki ya. Jangan begitu. Mbok besok lagi aku diajak. Ola kula mbok, ten wong kula pengajian mohon jamaah artis ayu-ayu, ora mungkin. Jamaah kula niku randha-randha le, wika salim, aura kasih. Celine Evangelista, Nova Eliza, Ayu Azhari, Nikita Mirzani, yang terbaru idolanya Pak Camat, Lucinta Luna. Muh. Ketoke wayu tak rangkul manuk emat tu twing. Memanfaatkan waktu sababaka qobla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Hei anak muda, jangan pernah sombong dengan orang tua, karena orang tua pernah muda, anak muda belum tentu bisa jadi. Lak kula ndelok kaya Mbah Roja Ikren 80 tahun loh, bro, simbah luar biasa. Dahar napa-napa tasik kerso, Mbah? Tasik kerso dahar daging kambing, Mbah? Tasik. Dan yang perlu diingat, daging kambing itu tidak ada efek samping, adanya efek depan. Nan Pak Lurah, efek depan Pak Lurah. Jadi ini Pak Camat lah mangan daging kambing itu penyakitnya mung siji, mah, mamah, mamah. Hati-hati ibu-ibu, ada satu dosa yang paling dilaknat oleh Allah. Niku cerita film pendek di malam hari. Sing lanang bengok, mah. Sing wedok jawab, mah. Neraka kita kandhani. Padahal dawuh Kanjeng Nabi, layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Mila sesuk malam Jumat, bojone kundur tawani, "Mas, untone pun siap." Ngono Pak Lurah. Pak Lurah kundur langsung bengok, "Unta, unta." Laura ya nyanyi kayak lagunya Pak Camat kuwi. Tekku iki aja nggo dolanan, mergo tekku sak gedhe kentongan. Begitu banyak orang yang kehilangan waktu muda. Mila Kanjeng Nabi itu kan waktu mudanya maksimalis. Coba Kanjeng Nabi itu usia 25 tahun sudah menjadi pemuda yang kaya raya, Pak. Karena apa? Mampu memaksimalkan waktunya sebaik mungkin. Kulo niku kadang-kadang mikir nggih. Kulo niku betul-betul menggunakan waktu saya. Pak Camat dan Pak Lurah tak kandhani. Saya itu tahun 2010 motor mawon dereng gadah. Motor lah kurang duwe. Aku mbien ngaji ngaron ngidul nyilih montore mertuaku, Astrea Grand tahun 96. Niku lak kena banyu udan macet. Soale busine teles. Ndorong. Kulo ngirit matamu duwene kuwi kok ngirit. Kayak goblok cah kok ngirit iki. Orang ngirit tapi mergo kere tak kandhani ngirit. Wong kene iki kepiye to cangkeme iki ngirit iki. Aku critake maksudku apa, ben bocah nom-nom ini segera menyusun waktunya sebaik mungkin. Karena dikatakan apa? Lato-lato ki nggih nyanyi cangkeme mbokmu le, ora cangkemku. Pengajian ono backsone tek tek tek tek tek tek tek tek tek. Khusnut tadbir nisful maisah. Bagus perencanaan adalah merupakan separuh dari kehidupan. Mila napa wingi pas Pak Jokowi ngumpulke semua bupati, gubernur teng Sentul wingi, itu nyuwun saya bagaimana kemudian para pemimpin daerah diminta untuk mendesain daerahnya dengan baik. Kenapa? Karena dadi bupati ki rasuwe. Dadi camat yo rasuwe. Mila ora usah sombong. Dadi lurah ki yo rasuwe, sampai diwangi demo njaluk 9 tahun wingi ning kono. Lurah-lurah kuwi. Ayo. Ning TikTok ana sing ngancam-ngancam lurahe. Awas dengarkan partai politik, kalau sampai tidak mendukung program kami 9 tahun, kami habisi partai politikmu di desa kami. Wah, lurah gua ya cangkeme ya ngono. Tak dukung Pak Lurah. Tapi bener lho. Dadi lurah iki lak mung 5 tahun. 6 tahun nggih. Niku nyuwun sewu, pilihan meneh konflik horizontal di masyarakat itu besar. Hah? Tembak era dadi. Oh, kowe mesti ra milih kuwi wingi ketok. Tapi nggih nyuwun sewu, mumpung kanca-kanca lurah temen iki kathah, ana Pak Kaposek bareng tak elikke. Aku ngandene Kaposek ngomong wae meneng to, Mat. Ngono. Aman kan. Tak kandhani Pak Camat, lurah-lurah niku. Kulo niku pengajian teng pundi-pundi, kok ana lurah dicekel polisi napa kejaksaan niku biasa penyakitnya mung siji, nguntal dana desa. Rungono kuwi lurah-lurah kuwi. Aja nganti nguntal dana desa kowe. Camate yes modar kuwi modar. Mboten, Pak. Kula niku sampe tresnane kali kanca-kanca lurah niku. Lurah niku nyuwun sewu. Kalau kemudian jaluk 5 tahun ya saya masih bisa memahami. Supaya tidak terlalu cepat desa itu dilanda konflik. Soalnya sak nggon-nggon niku ana pilihan lurah, niku mesti kemungkinan konfliknya itu besar. Kalau cuma 6 tahun nembe mulai kerja, sesuk pilihan gelut meneh. Sehingga pendukung A sama pendukung B niku nyuwun sewu. Ora iso akur. Lamun gelut terus bangun desane kapan? Kuwi lurah secang rungono kupingmu. Malah dolanan HP wae. Aku ini ngomong ngene supaya amplopnya mau tambahi. Ora. Mus telung periode to? Periode terakhir 9 tahun delok kowe kurang apa kowe? Ayo. Mila nyuwun sewu. Dadi lurah iki yo abot. Apa meneh lak saka pemerintah muncul BLT. Ku sing paling stres lurah. Soale napa kadang-kadang datane saka pemerintah pusat wong 100, ternyata menurut data lurah wong 300. Kuwi mikir dibagi ning sapa? Akhire mumet dibagi dulure dhewe. Kuwi fitnahmu. Aku ngerti utekmu mesti mikire mung rono. Padahal kenyataane ora kok iki lho. Mila sak nggon-nggon lurah niku kelas e fitness, awake fit atine ngenes. Wis gajine ra sepira dionek-onekke karo wargane terus. Terus wong kene iki lucu Pak Lurah wong secangi. Ya wong lurah ning kene wong ombol iki lah. Ana BLT untuk orang miskin. Sing sugih ya ngaku miskin. Sing mumet lah ya lurahe kuwi duwe mobil ngakune miskin. Sesuk ana BLT meneh untuk UMKM, semua ngaku pengusaha kecil. Aku mila wingi ketemu Pak Jokowi terakhir aku ngomong, "Pak, gawe program BLT meneh untuk siapa, Gus? Untuk orang gila." Apakah orang ngombel ngaku-ngaku edan? Apakah camate melu? Oke tak belani lah. Lurah ki mesake. Mila nyuwun sewu, kanca-kanca lurah megawe mon sing apik. Lurah niku nyuwun sewu. Lurah itu seperti gula di dalam kopi. Kopi tanpa gula rasanya pahit. Sing disalahke sapa ne? Gulane. Gawe gula kok ora ono, gawe kopi kok ora ono, gulane. Tapi gawe kopi kemanisan. Sing disalahke sinten? Tetep gulane. Gawe kopi kok kakean gula. Itulah Pak Lurah di hadapan warganya. Ada rasanya namun tidak pernah dihargai keberadaannya. Tak ewangi Pak Lurah. Mila ora usah dipikir Pak Lurah. Wong edan kae nyuwun sewu. Kenapa mereka enggak pernah sakit? Dan wong edan kae ora lara le. Mangan sego bosok wetenge ya ora mules. Turu ora nganggo selimut ya ora masuk angin. Buktine ora ana wong edan njaluk kerokan. Ora ana. Kudanan ya urung ora pilek. Ternyata begitu kula takon kali dokter, napa wong edan niku awake sehat? Mergo wong edan ora tau duwe beban pikiran, ora tau mikir. Mila Pak Lurah iki lak pengen sehat terus gampang dadi wong. Dadi wong sing ora kakehan mikir kok edan goblok iki. Mau ora. Sing malah sapa sing marah yo aku. Syabab baga qabla haramika. Mila Kanjeng Nabi kan nyuwun sewu. Lah kaya Pak Lurah nggih. Saya tuh sering menyampaikan Nabi Muhammad itu prototip dan model pemimpin yang luar biasa. Lah kula ya lumangsa, lah kaya Pak Camat kaya Pak Lurah melu Kanjeng Nabi ya mesti abot. Soalnya nggih nyuwun sewu, piye-piye awake dhewe menungso biasa ora kena dipadake karo Kanjeng Nabi. Tapi minimal nyontoh sing gampang-gampang sangka Kanjeng Nabi. Umpamane contoh, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Kanjeng Nabi. Tiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Berarti wong sak secang iku sok sing tanggung jawab ya Pak Lurah. Mila napa Pak Lurah gawe pengajian, ini bagian dari pertanggungjawaban kepada Allah. Ngono Pak Lurah. Mila usul aku dihisap karo malaikat. Lurah, kowe tau pengajian? Jawaban, ngundang Gus Miftah. Langsung malaikatnya bengok, halah murah mau nyang Pak Lurah. Ya Allah, semoga lurah viral malam hari ini. Ya viral lurah mergo pengajian lebih hampir daripada viral Fajar. Kamu berapa bersaudara Fajar? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Ya Allah. Sing nomor loro. Manfaat waktunya. Wasihatika qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakitmu. Asiha utajun ala ru'usil mar'i la yaraha illal mardo. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala seseorang yang tidak bisa melihatnya kecuali orang yang sakit. Jenengan niku baru ngrasake nikmat duwe endas, duwe sirah ketika sirahe mumet. Lak sirahe ora mumet sing dipikir liyane. Nembe ngrasake duwe mata niku nikmat ketika matane beleken. Duwe irung niku nikmat ketika irunge pilek. Lak ora pilek sing dipikir mung peseke. Padahal wong wedok niku dirugi dienehi irung pesek kaya bojoku lho niku tanda sayange karo wong wedok. Soale nyuwun sing wong wedok sing irunge pesek niku insyaallah panjang umur. Soale napa ambekane ngirit. Lah wong wedok irunge mancung niku malah cepet mati. Soale ambekane boros. Tur lak pilek upile gedhe-gedhe. Mula sing pede mawon nduk duwe duit malah lunga ning Singapura irunge disuntik solikin. Ya Allah. Kalau operasi solikin ya lho. Apa? Oh silikon lah ya. Operasi silikon sing nyuntik dokter solikin. Ingat ibu-ibu pesek, pesek itu adalah mancung yang tertunda. Padha karo wong merongos, mingkem yang tertunda. Ila mbak iki sing nganggo masker kaya kuwi ra mergo wedi Covid tapi mrongos. Bojoku reka-reka bah kula pengen untu kula rata. Terus piye? Ajeng kula pasang kawat. Wis sampe masang kawat ning cangkemmu awas. Aku mah lha apa? Sampe kowe masang kawat tak cipok nyantol cangkemku aku. Wong wedok undun dikawati. Apa ibu-ibu? Santai mawon Mbak sing merongos. Sing cedhak wong merongos ki ra iso numpak motor. Soale ra iso nglebokke gigi. Oh matik matik. Kula cerita betapa kemudian kita perlu menghargai waktu untuk orang sehat. Pak Rojai, Pak Kiai nyuwun sewu. Kula cerita nih, kula di jamaah teng Klaten. Koma Pak Lurah, dilebokke teng Sarjito. Kula niki madhep pundi? Ngetan yo blok. Niki madhep pundi niki? Niki madhep pundi ngulon? Sing umat ki aku pendasmu e. Tak pikir madhep ngetan niki Pak Lurah kula. Tadi kula mumet niki. Wes selamatan dhisik ayo. Saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali rebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim salim daiman ala mada salim salim daiman ala mada wal ali wal ashab. selih. Nah, Kanjeng Nabi usia 20 tahun wis sugih. Mila awake dhewe yo senajan torong iso sugih minimal nyonto semangate Kanjeng Nabi. Nah, ana wong ngendikake, "Weh Gus, awake dhewe iki apa kudu padha plek karo Kanjeng Nabi?" Wis ora mungkin. Mila Kanjeng Nabi niku donga sing paling sering diwaca ketika dia kaya satu. Niki kula aturke jenengan, dongane Kanjeng Nabi kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok, kudune jawabane purun, kula purun jenengan kersa. Hati-hati lho Pak Camat. Oke, wargamu sing reso basa Jawa. Masuk aku ini disowani karo banser. Gus, kula sak rencang rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Kanthi menika kula badhe ngendikan. Selajengipun monggo Gus Miftah matur. Goblok, goblok ya aku. Kudune kula sowan jenengan rawuh. Kula matur jenengan dawuh. Kula mantuk jenengan kondur. Kula mangan Pak Camat badhok. Ora dahar kok badhok. Niki dungane Kanjeng Nabi. Amene awake dhewe ngomong jawab purun to. Ya terokno kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni ma'zumratil masakin. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan. Mugi-mugi panjenengan ndadosaken urip kula kere. Kanjeng Nabi niku ndonga njaluk kere mergo wis sugih. Lak wong secang ora usah ndonga njaluk kere, wong urung ndonga wis kere. Lak dongane awake dhewe tetep njaluk sugih. Aku lho niku paling rasa setuju Pak Lurah. Pujian yang masjid-masjidmu lho. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat bakal cilaka. Kuwi goblok tak kandhani. Lah rugi donya ora dadi apa-apa, Pak Lurah ora iso gawe pengajian, bayar nganggo BLT. Mergo rugi donya. Ndonga iki njaluk sugih Pak Lurah. Ndongane ngene lho. Ya Allah. Uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah. Tapi kok kalau enggak ada uang serasa mau mati ya Allah. Ngono. Kowe ndonga njaluk bojo ya ngono. Ya Allah, sugih ra apa-apa ya Allah, sing penting ayu. Ngono. Ndonga kok gayane wong iki Pak Lurah. Aku ra apa-apa kere, sing penting bahagia. Biasanya ngoten niku to? Lah ana wong ngomong ya ra apa-apa kere, yang penting bahagia, didongake muga-muga kere terus. Jarene sing penting bahagia. Omongan kok ora bener lho. Siapa bilang uang tidak menjamin bahagia? Buktine bar ditransfer bahagia. Iya. Rokok Gus matamu aku ora ngerokok rokok Gus. Ya tidak dengar ngono lho. Ya Allah kula njaluk bojo wedok ayu ra apa-apa ya Allah sing penting sugih. Kowe kadang-kadang ya Allah kula njaluk bojo elek ra apa-apa ya Allah sing penting wedok. Lah ya wedok kok. No. Aku mbiyen donga aku ngono, ya Allah bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku mbok dicek lagi ya Allah. Aku ngono mbiyen tenan. Ya maksa kok perjanjian kembali kok. Kowe ngono le cah-cah hadroh kuwi. Kowe kok ana anake tanggamu rondo. Ya Allah, kula nyuwun anake rondo nika ya Allah. Lah anake mboten purun, mbokne ya ora apa-apa ya Allah. Ngono. Kowe lak rabi cacah hadrawi kalau rondo, be enggak ada malam pertama lek, adanya malam terusan. Begitu bojomu mak keloni langsung bengok, wis tahu Mas. Mbah Rojae kersa rondo. Kersa. Semoga-moga umur kula sok kaya Mbah Rojai nggih. Amin. Aku tak wene dhuwit Mbah Rojai kene, seneng aku nang Mbah Rojai. Tak duwe dhuwit. Kemang kuburel. Pakai dhuwit, Mbah. Iki camate pengin. Wis ora urun njaluk. Wah, pak duwite ra ono. Wis ki, tak kae dhuwit 1 juta. Wah, 1 juta. Dhuwit puluhan ewu kabeh, Mbah. Jangan ngamak cie, camate pengen cie. Iya. Asisten itu betul-betul gitu. Apa nih? Asisten. Lah ngomong mau muntal kue balan. kancane ya dipikirno masih. Nah, ora urun cerewet. Dereng Mbah, dereng Mbah. Damel tumbas napa, Mbah? Purel. Ya Allah. Eh? Nggih tuku slot matamu slot iki lho, ngawur tuku slot. Eh, Jan. Pengajian amplopnya ora jelas dirampok Mbah Rojai. Si bae. Are ngesake ra sida-sida gitu. Dipamer-pamerke gitu. Alhamdulillah. Rezeki Mbah ya. Damel tembas kuku Bima Mbah. Minusong ngene, Pak. Yang kakek matamu iki ngomawur bojoku nyong kakek iki lho nyong kakek nang kape pinter ya Pak katanya mantan copet ya iki dadi kula critani jamaah kula Klaten iki umure niku wis 70 taun lah lara dibuta teng Sarjito koma koma niku urung titik lha yen koma urung titik to ana to mripate ra iso ndelok akhire anake kentekan duit mergo duwite dijaluk Mbah Rojai. Akhire bapake niku mon dandi beto kantor teng Klaten. Ora iso obah mepate ora iso melek. Anake sing saking Kalimantan niku pegawai teng perusahaan batu bara kundur teng Klaten. Numpak pesawat. Kan bang eh siap. Alhamdulillah. I love you full Mbak Rojai. Moga-moga Mbak Rojai sehat terus. Amin. Kok Dugi Klaten, matur kalian dokternya ngeten beberapa hari di rumah. Pak dokter, sakit mboten niku mripate bapak kula dioperasi, men kundur ngerti lak kula kundur. Lak ben kiambake pirsa lak kula ning omah. Biayane larang li. Pinten, Pak Dokter? Nggih ngoperasi mripate bapakmu iki ben iso ndelok mbayare 75 juta. Ya jan. Mung ngoperasi biar pet niku 75 juta. Ayo. Akhire dioperasi. Begitu mripate melek sedina rong dina anake wedi, soalnya iso melek ra iso kedep. Rasane kok. Akhire matur Pak Lurah kali bapak kalau dokter, Pak Dokter, mang tutup melih mawon. Aku wedi. Orang ngapa-ngapa aku dipendeliki terus. Akhirnya bayar meneh 75 juta. Jadi biar pet bayar 150 juta. Ayo, gajal. Lah penak wong secang. Pengajian delok kiai ganteng infake 1000. Ha iya kowe. Sak jam meh rong jam tak kandani. Ayo kowe. Ayo 1000, gajal takon. Lah pengajian kok tak infak dompetmu 1000, 50000, 1000. Sing mau cemplunge 1000 apa 1000? 1000 rupamu, heeh. Ndelok munyuk gembrolu kok sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk. Jenengan luwe ngajeni kiai napa munyuk? Ya ngono munyuk. Jalan. Bapak Ibu para munyuk rahimakumullah. Lah 1000 kok. Baro jake ngrungokke wantenge 1 juta. Full senyum masih ini. Alhamdulillah. Balik no matamu balik no. Itu arti sebuah kesehatan. Milo dijogo tenan li. Kalau kita mengatakan waduh aku ki wong rekoso ra duwe nikmat belas lah nyatane wong desa niku penyakitnya ra luwih kathah tinimbang wong kutha. Napa bedane wong kutha karo wong desa? Bedane siji. Lah urip ning kutha kuwi biasane kudu kandel dompete, lak ning desa kudu kandel kupinge. Nah, kuwi wong wedok wong desa iki. Sing nglakoni adem ayem, sing nonton kakean cangkem. Biasane jilbabe ireng. ghinaka qabla faraghika. Kemudian yang selanjutnya napa? Kayamu sebelum jatuh waktu miskinmu. Jenengan tak kandhani. Lah hadis niki nggih pemahamane. Lah jenengan sugih, lah ora hati-hati, siap-siap jatuh kiri. Kalau Anda masih berada di posisi miskin, siap-siap untuk menjadi orang kaya. Amin. Ngono nduk, optimis. Aku saiki kiri, sesuk sugih. Awakmu saiki sugih ra ngati-ngati kowe kiri. Ayo. Kula nyuwun sewu, kula niku bagi wong kiri karo wong sugih niku dua hal, Pak Camat. Sumaker karo kirmasu. Sumaker niku sugih maca kiri, kirmasu kiri maca sugih. Kok sugih lho, koyo asugih lho mawur. Dadi nyuwun sewu. Lak wong kutho niku rata-rata kirmasu, kere maca sugih. Ketoke duwe mobil, mobile apik tapi sertifikate ning bank. Lak wong desa kaya Mbah Rojak ini biasane sumaker sugih maca kere. Senajan to montore mung Honda, mangane mung sambel karo iwak asin tapi sertifikate ning omah rono sing dilebokke ning bank. Kuwi berarti malah wong sugih. Milo banser tentara polisi sing paling sugih banser. Soalnya apa? Polisi karo tentara sertifikate tinggi jaminan ning bank. Banser sertifikate rono sing dijaminke. Soalnya apa? Sertifikate banser ora payu. Mosok Pak aku pengen utang ning bank. Jaminan apa? Sertifikat banser matamu. Hebat banser wae. Pokoknya sesok aku mlebu surga dikawal karo banser. Karena banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh banser. Surgane siap, kiai mlebu bansere bali meneh. Ngancani camati. Cangkeme rumono mat ya jene. Sopo sing ngomong kuwi mau? Kamu benar. Ora ngajar rumono mat. Mila dadi wong sugih aja sombong, dadi wong kere aja susah. Hidup itu cuma dua, suka dan duka. Bersyukur ketika suka, bersabar ketika duka. Niku to, napa bedane Kanjeng Nabi kalau awake dhewe? Kanjeng Nabi niku lak susah meneng, lak seneng ngomong. Lak lurae secang beda. Lak susah ngomong, lak seneng meneng. Lurah sing di sini mburu iki meh kabeh ngono kuwi rata-rata. Rata-rata ngono. Beda lah Pak Kiai Rojai. Duit sejuta belas lah dikantongin dia pamer. Iya. Duitku dirampok Mbah Rojai. Muka-muka umurku kaya Mbah Rojai. Sesok aku cita-cita mung siji kok. Aku umurku kaya Mbah Rojai 80 tahun tapi tetep iso ngaceng. Wah, wis. Yes. Cita-citaku. Lah kaya Pak Camat senom wis ngene. Tewing-tewing-tewing ana aja aja. Lah umur sakit pitu wis fresh kel kat mau ambune. Ndak nular. Ndak nular. Mikire Pak Camat dia ini dancuk, dancuk. Wa faraka qabla syughlika, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Wa hayatika qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Masih ada dua lagi tapi kan sudah setengah 12 pengajian dianggap selesai. Alah ra urune cerewet. Kan aku capek. Sudah capek uangnya diminta Mbah Roja. Lagu wes kosale. Yo hasbi rabbi ping telu muga-muga hajate kabul. Amin. Hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah